pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 23 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Longsor di Jalan Takengon Bintang diduga timbun seorang warga. 10 orang luka-luka akibat sebuah bus terguling di Subuh Salam. Pemuda Payabakung luka parah di bacok pria berhelm. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Smawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudaralun, musibah tanah longsor yang terjadi di ruas Jalan Takengon Bintang di sebelah utara Danau Lutawar, tepatnya di kawasan Utung-Utung, Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu siang, pukul 11 waktu Indonesia Barat, menyebabkan salah seorang warga hilang karena diduga tertimbun tanah longsor. Sementara, 3 orang mengalami luka-luka. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Korban yang diduga tertimbun longsor yaitu Irfan Andika. Saat kejadian, ia sedang memancing bersama kerabatnya Julkifli Amantua di tepi Danau Lutawar. Pada saat sedang asik memancing, tebing yang di belakang mereka tiba-tiba longsor. Menurut sejumlah saksi mata, Ivan dikabarkan sempat mencoba menyelamatkan diri dengan cara berlari ke sisi lain danau. Naas bagi Irfan, justru bongkahan batu besar menggelinding dari tebing gunung mengarah ke lokasi tempat ia menyelamatkan diri. Pasca kejadian, Irfan yang tercatat warga Kampung Reje Bukit, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, tidak lagi terlihat. Bahkan dikabarkan telah tertimbun tanah longsor. Tetapi jasadnya belum ditemukan karena kondisi longsor yang cukup parah. Musibah yang terjadi di ruas jalan penghubung antara Kota Takengon menuju Kecamatan Bintang tersebut juga menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Insinyur Nasaruddin, ikut meninjau lokasi longsor di ruas jalan Takengon Bintang, tepatnya di kawasan Otong-Otong, Kecamatan Kebayakan. Longsor menutup badan jalan sepanjang 100 meter dengan ketinggian 20 hingga 25 meter. Longsor tanah juga menjorok ke tepi Danau Lutawar. Sidaralun, satu unit bus Sempati Star asal Melabuh, Aceh Barat menuju Medan, Sumatera Utara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam, Sabtu dini hari. Akibatnya, 6 penumpang termasuk sopir mengalami cedera berat, serta 4 lainnya luka ringan. Dari Subulu Salam, Khalidin melaporkan. Kasat Lantas Polres Aceh Singkil AKP Erwin mengatakan bus Simpati Star BL7588AA disopiri Sofian, 36 tahun, penduduk Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Bus yang membawa 25 penumpang ini melaju dari Melabuh, Aceh Barat menuju Medan, Sumatera Utara dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, bus hilang kendali sebab pada jalan turunan tikungan kiri sedikit jalan lurus lalu tanjakan dan tikungan. Akibatnya ban kiri bus keluar jalur atau masuk ke berem jalan sehingga mobil menjadi oleng. Kondisi bus semakin tidak terkendali hingga menabrak tiang listrik dan akhirnya kendaraan tersebut terbalik di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, pengemudi luka berat dengan kondisi patah tulang lengan termasuk 5 penumpang lainnya mengalami cedera dan luka berat. Sementara 4 orang penumpang lagi mengalami luka ringan. Semua korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kota Subul Salam untuk mendapatkan pertolongan medis. Sidaralun, Faisal, 22 tahun, pemuda asal Tumpuk Masjid, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, ditikam pada bagian paha kiri dan punggung oleh seorang pria yang menutup wajahnya dengan helm. Peristiwa ini terjadi di kawasan Desa Dayatuha, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Jumat sore kemarin. sehingga korban harus mendapat perawatan secara intensif di RSUD Cut Mutia Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Sudarlun Kapolsek Samtali Rabayu Ibtu Zeska Julian menyebutkan korban pulang dari kawasan Lancuk, Kecamatan Samtali Rabayu Aceh Utara bersama temannya Munzir. Tiba-tiba saat sampai di kawasan Desa Dayah Tuha, Kecamatan Samtali Rabayu, korban berpapasan dengan sepeda motor Beat yang dikendarai dua pria berhelm. Ketika itu pelaku mengelak lubang di jalan tersebut sehingga hampir menabrak korban. Karena nyaris terjadi kecelakaan, sambil bersorak korban pun meminta pelaku berhati-hati mengendarai sepeda motor. Diduga pelaku tersinggung dan menghampiri korban. Pelaku langsung mengambil pisau kemudian menikam bagian paha kiri dan punggung korban. Ibtu Zeska mengatakan setelah menikam korban, pelaku bersama temannya langsung kabur. Sementara korban sempat dibawa ke Puskesmas Samtali Rabayu sebelum dirujuk ke RSUD Cut Mutia. Tak lama kemudian, polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengungkap pelakunya. Sideralun, warga Kecamatan Sakti Pidi menyerahkan sepucuk senjata api laras pendek jenis Colt bersama 5 butir peluru aktif berkaliber 38 mm kepada polisi. Pistol peninggalan masa konflik Aceh itu diserahkan warga Sakti melalui unit opsional Satreskrim dan unit opsional Sat Intelkam Polres Pidi Jumat malam kemarin sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di salah satu kampung di Sakti. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Kapolres Pidi AKBP M. Ali Hadapi mengatakan pistol jenis Colt bersama 5 butir peluru aktif diserahkan warga Sakti berdasarkan kesadaran sendiri. Polisi tetap merahasiakan identitas warga yang menyerahkan senpi laras pendek tersebut. Pistol yang diserahkan warga ini masih bisa dipakai karena kondisinya cukup bagus. Senjata itu pernah digunakan saat Aceh didera konflik namun belum sempat dipergunakan untuk aksi kriminal. Kapolres mengatakan pistol tersebut diserahkan warga melalui unit opsional Satreskrim dan unit opsional Sat Intelkam Polres Pidi. Warga menyerahkan pistol itu di Jalan Gampung di dekat persawahan di Kecamatan Sakti. Kapolres memberikan apresiasi kepada warga yang menyerahkan senpi. Warga sipil tidak boleh menggunakan senpi karena selain membahayakan jiwa juga akan diproses secara hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sideralun, penyidik Reskrim Polres Abdia telah memeriksa 3 orang saksi terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum Polantas Abdia, RZ, terhadap sopir labi-labi trayek Blang Pidi Babahrot Murhazli, 38 tahun. Kasus pemukulan itu terjadi pada Selasa lalu di salah satu warkop di kawasan Blang Pidi. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Salah seorang sumber di Polres Abdia mengatakan 3 saksi yang dipanggil dan diperiksa penyidik yaitu Harmansyah selaku pelapor, Azhar pekerja warkop dan Zulfikar alias Buyung pedagang di depan TKP pemukulan yang dilakukan oknum Polantas Abdia tersebut. Selain 3 saksi itu dalam waktu dekat penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu Murhazli. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan. Seperti diberitakan oknum Satlantas Polres Abdia Brigadir RZ tega memukul sopir labi-labi Murhazli 38 tahun Selasa lalu di salah satu warung kopi di kawasan Blang Pidi hingga korban muntah darah dan sempat dirawat di rumah sakit. 2 hari setelah kejadian, kuasa hukum Murhazli melaporkan oknum Satlantas Polres Aceh Barat Brigadir RZ ke Polda Aceh dan Mabes Polri Kamis lalu. Ia berharap kasus ini dapat dituntaskan secara aturan hukum. Sideralun, warga Dusun Munte Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, meminta BKSDA untuk mengusir seekor anak gajah yang masih berkeliaran di kebun warga. Anak gajah itu sebelumnya terlihat dekat seekor gajah jantan yang telah mati, diduga dibunuh oleh pemburu karena gading gajah tidak ada lagi. Dari Gayo Luas, Rasidan melaporkan. Polsek Pining bersama tim BKSDA dan lainnya telah melakukan otopsi terhadap bangkai gajah jantan pada Jumat lalu. Gajah jantan itu diperkirakan berusia 25 tahun. Sedangkan anak gajah yang diperkirakan berumur 5 tahun masih berada di sekitar lokasi perkebunan warga Ekan. Kapolsek Pining, Ibda Yulizan, mengatakan polisi belum mengetahui penyebab matinya gajah jantan tersebut yang sebagian dagingnya juga telah hilang. Tim BKSDA dan tim lainnya telah membawa sampel berupa usus dan lidah gajah ke laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian gajah tersebut. Kapolsek Pining menambahkan seekor anak gajah yang masih berkeliaran di seputar kebun telah membuat petani menjadi khawatir, bahkan takut ke kebun. Warga berharap tim BKSDA dapat segera mengusir anak gajah itu di perkebunan warga. Cedera Lun, aparat Satuan Narkoba Polres Loksmawi masih memburu tiga pemilik sabu-sabu seberat 41 kg yang sudah masuk DPU sejak Agustus 2016. Ketiga buronan tersebut adalah Budiman, Asnawi, dan Edi, semuanya warga Kecamatan Belang Mangat, Loksmawi. Dari Loksmawi, Jafarudin melaporkan. Diberitakan sebelumnya, aparat Polres Loksmawi pada 23 Agustus 2016 membekuk seorang warga yang diduga bandar sabu-sabu beserta barang bukti seberat 41 kg. Pria itu adalah Murtada, 24 tahun, warga Menasa Tunong, Belang Mangat, Loksmawi. Ia mengaku hanya menyimpan sabu-sabu itu. Pemiliknya adalah Budiman, Asnawi, dan Edi. Pada 24 Agustus 2016, polisi menetapkan Budiman, Asnawi, dan Edi sebagai DPO. Sementara Murtada yang menyimpan 41 kg sabu-sabu tersebut telah diponis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Loksmawe pada 20 April 2017. Namun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa masih pikir-pikir atas vonis tersebut. Kasat Narkoba Polres Loksmawe AKP Mukhtar mengatakan pihaknya telah menyebar foto dan identitas ketiga DPO itu ke jajaran Polda Aceh, bahkan hingga ke Mabes Polri. Sebab ketiga pria tersebut terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Kini polisi masih memantau kawasan Belang Mangat yang merupakan tempat tinggal ketiga DPO tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 23 April 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.